Yang saya muliakan dan tidak hormati bersama-sama saudari-saudari kita yang datang dari Polwan, dari Bayangkari maupun dari PNS Polwan, Bapak-Bapak Polwan dan Ibu Bapak Polwan dan Ibu Bapak Polwan yang alhamdulillah telah menyempatkan diri untuk datang dan bertemu serta kita-kita bersilah terakhir bersama-sama bersama mereka. Semoga pertemuan ini mendapatkan barokah. Dan semuanya tidak keluar di pas ini, kita bisa dipastikan semuanya meninggal dan berada seluruh kawalimah. Dan baca bahasa Rasulullah, semua meninggal masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Santri-santriwati yang kami cintai dan para hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini melihat keindahan kebersamaan, dan itu adalah ajaran yang utama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang datang semuanya ke tempat kami bukan semuanya muslimah, tapi ada saudari kita yang bukan muslimah tapi juga ikut bersama-sama dan mengikhlaskan diri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya kebersamaan yang luar biasa. Semoga NKRI bersatu dan kebersamaan serta toleransi terus tetap kita jaga sampai negara kita menjadi negara yang jaya, yang makmur, yang merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ibu Ketua Kapolres dan Ibu Bapak Ibu Kapolres atau Ketua Bayangkari yang diberkati Allah, perlu ketahui bahwasanya anak-anak kami ini yang berada di sini itu berasal daripada 32 provinsi. Dan kalau keseluruhan jumlahnya 8.500, tapi dari anak-anak putri itu sekitar 3.700 sampai 3.800. Seperti yang ibu-ibu melihat sendiri, mereka itu pakai hijab. Kenapa pakai hijab? Karena ada ustadznya yang laki-laki. Jadi memang di sini peraturannya, kalau ada ustadz yang mengajar yang laki-laki harus pakai hijab. Karena apa? Karena ustadz walaupun ustadz, kiai walaupun kiai, habib walaupun habib, juga ada hawa nafsu dalam diri. Hawa nafsu dalam dirinya, sehingga untuk menjaga diri supaya tidak terobsesi dengan godaan setan, maka kita wajibkan ketika belajar, ketika berinteraksi dengan para kiai, para guru, para ustaz di sini harus pakai hijab, pakai hijab. Tapi kalau di luar sana, di rumah mereka, kita tidak wajibkan salah mereka. Karena memang ada bilang yang para ulama di dalam cara memakai hijab itu. Dan alhamdulillah kami juga dari zaman saya punya abah, pendiri pondok daluan dakwah, selalu kita ada kerjasama dengan Kapolres Pasuruan terutama dan juga Kapolri pada umumnya. Alhamdulillah kerjasama kita itu dari mulai Kapolri kita dari Nahdia sampai pada Pak Tito sekarang ini, alhamdulillah kita ada erat. Karena memang kita memposisikan diri sebagai ulama dan lembaga pendidikan seperti Polri di dalam memposisikan diri di dalam negara ini. Yaitu apa? Yang netral, nggak ikut mana-mana, tapi sebagai alat negara yang membantu masyarakatnya. Dan semoga apa yang telah kita usahakan bersama ini, semoga bukan cuma memantik perhatian dunia, bukan cuma memantik prestasi di dunia, tapi juga memantik ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebuah amalan bagi kita semuanya. Dan nanti ketika kita dihisab, kita termasuk yang bahagia, tersenyum gembira karena kita melaksanakan tugas seperti yang telah dimandatkan oleh atasan kita sesuai dengan yang dimandatkan. Dan semoga ini menjadi amal kebaikan yang membuat kita gembira dan bahagia kelak nanti pada masa. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, mungkin ada sebagian ibu-ibu yang datang ke pondok pesantren pertama kali, sehingga ditanya ada dua hal yang di sini perlu di netralisir berdasarkan atau diluberkan. Yang pertama dari anak-anak siswi dan santriwati, yang mereka itu sebagaimana dari sampaikan oleh MC kita bahwasanya kadang-kadang ada gap antara masyarakat dengan polisi. Padahal polisi itu sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan. Bahkan dengan pengakuan semua para santriwati. Apakah benar atau tidak kita butuh polisi? Benar. Kalau tidak ada polisi, kita tidak ada gap. Kalau tidak ada polisi, kita tidak ada kenyamanan. Kalau tidak ada polisi, kita tidak bisa menerapkan aturan yang ada yang semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan datangnya Bapak Ibu-Ibu Kapolres yang sekarang ini yang saya kenalkan pada teman-temannya, bahwasanya yang datang sekarang ini alhamdulillah wakil Kapolres, tapi perempuan kan luar biasa. Dan insya Allah kita doakan semoga jadi Kapolres nanti. Amin. Jadi saya selalu datang kepada anak-anak kami, anak-anak kami, bahwa saya perempuan itu jadi hebat, harus menjadi wanita yang hebat. Bukan hanya wanita sebagai wanita, tapi wanita yang seperti laki-laki juga. Artinya dalam keadaan di dalam satu sisi, yaitu sisi keprestasi dan keberhasilan, kesuksesan itu tidak harus terkait dengan laki-laki juga. Bahkan perempuan di akhir zaman seperti sekarang ini, perannya itu sangat besar. Peran dalam keluarga, peran dalam sosial, peran bahkan dalam masyarakat. Oleh karena itu sengaja kami tadi begitu Ibu Wakapolres dan Ibu Ketua BNKR, Ibu Kapolres datang, saya kenalkan dengan ibu saya. Karena sampai sekarang ini saya sudah hampir masuk 44 tahun, saya belum pernah melihat para wanita solehah seperti ini. Alhamdulillah lihat di saya belum mulai yang mengalami kita mulai akhir dibaca oleh Syekh juga posisinya dan juga muridnya. Itu beliau itu menjadi rajanya wali. Kitab itu dibaca di mana-mana, tapi beliau itu mengatakan aku ini menjadi seperti ini karena satu orang. Dan dia seorang wanita. Siapa dia? Dia itu adalah ibu. Yang berhak dan yang menjadikan itu berhasil mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhirat itu karena seorang ibu. Oleh karena itu, kita lihat pondok ini keberhasilannya itu juga karena seorang ibu. Kita semuanya mau bekerja sama. Yang umumnya biasanya pesantren-pesantren itu telah meninggal muasisnya, itu kita berantakan, kita rebutan, kita pecah belah dan sebagainya. Tapi tetap kita sekarang menganggap Habib Zain sebagai ayah saya. Habib Zain bisa mengayomi adik-adiknya. Sehingga sampai sekarang kita bersatu padu di dalam 5 lokasi yang sekarang kita bangun. Di atasnya yang pada waktu ayah saya meninggal dunia, jumlahnya murid semuanya laki, umur perempuan 750 tahun 99 dan sekarang sudah 8.500. Kalau kamu masih membuka pendaftaran bisa jadi sampai 15.000. Itu semuanya karena keberhasilan seorang ibu, seorang wanita. Oleh karena di sini ada satu hal yang perlu disampaikan mungkin ya, bahwasanya ada sebuah penelitian yang dibuat oleh survei sebagian lembaga bahwasanya 85% istri sekarang ini itu menguasai suaminya. Apa katanya istrinya? Dominan dalam rumah tangga itu apa kata istrinya? Kasarnya adalah laki-laki itu pada takut sama istri. Ini dia sedangkan sekarang 85% seperti itu. Dan ini dari satu sisi gak baik, tapi dari sisi yang lain baik. Baiknya apa? Baiknya itu karena memang suami itu sekarang apa katanya istrinya, hendaknya kita arahkan ke arah yang positif. Jadi kalau kita lihat KDRT yang ada sekarang ini, itu tidak lebih banyak daripada di zaman dahulu. KDRT yang ada sekarang ini itu hanya terkait dengan individual yang memang itu wataknya itu temperamen dan sebagainya, atau tidak ada ilmu agama sama sekali, atau memang ada sesuatu tambatan dalam hatinya sehingga tambatan itu yang menjadikan dia itu seperti binatang sifatnya dan sebagainya. Tapi umumnya tidak seperti itu. Sisi baiknya seperti itu. Oleh karena itu, maka ada satu hal yang perlu disampaikan dan mungkin jadi oleh-oleh buat saudari-saudari kami yang mungkin kurang pengalaman dalam hal ini, bahwasanya yang bisa merubah seseorang itu itu nggak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan umum, nggak cukup dengan pendidikan-pendidikan yang sifatnya formal atau umum, tapi yang sangat diperlukan untuk mengubah seseorang, pendirian seseorang, karakter seseorang, tabiat seseorang itu adalah ilmu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Allahu Akbar. Jadi mungkin kita begitu masuk pondok pesantren, oh pondok pesantren itu kayaknya yang seperti sekarang ini sangat dijelajahkan oleh mereka yang memang berusaha untuk menyeruak, untuk merusak NKRI dan juga menyeruak untuk merusak tatanan pesantren dan juga para kiai ini, ternyata tidak seperti yang dipikirkan. Karena memang kita ajarkan di dalam pondok pesantren ini bagaimana cara bersikap toleran itu yang nomor satu. Jangankan sampai mengganggu orang lain dengan sampai melukai dan sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man kasara qalban mu'minin walau kana kalimatan maka anna ma haddama al-kafata tabina ma kafa." Kata Nabi SAW, kalau seumpama ada seorang yang melukai hati seseorang walaupun hanya dengan satu kalimat, mengatai, mengejek, menghina, maka kata Muhammad, dosanya itu sama seperti dosanya orang yang menghancurkan kata sampai 70 kali dosa. Itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak yang tidak diungkap bahwa ternyata Nabi kita Muhammad SAW kerjasamanya dan bentuk akhlak mulianya, interaksinya dengan mereka-mereka yang bukan seagama itu banyak sekali contohnya. Bahkan di antara contoh yang sangat-sangat luar biasa yang kalau kita itu mendengarkannya itu sangat menakjubkannya, yaitu ceritanya di Abu Bakar Siddiq setelah itu menggantikan posisi Nabi kita Muhammad SAW sebagai khalifah yang pertama. Di mana pada waktu itu beliau datang kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa Allah. Dia beliau datang kepadanya, dia beliau berkata, "Wahai putri Aisyah, beritahukan kepada ayahmu ini, apalagi akhlak daripada Nabi Muhammad SAW yang belum aku praktekkan." Coba lihat bagaimana jamu gak dibukan sebagai sahabat, sebagai sahabat, sebagai pejuang, sebagai pengayom, sebagai semuanya, bahkan sebagai murid yang sangat luar biasa yang itu ingin menghidupkan semua sunnahnya Nabi. Sehingga dia bertanya, apalagi sunnah-sunnahnya Nabi yang belum aku ketahui, yang belum aku terapkan dan laksanakan. Maka kemudian dalam Aisyah bercerita, itu nanti kalau mau maghrib setiap hari, itu Nabi itu pergi ke ujung pasar sana. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya di situ ada seorang wanita Yahudi yang di situ matanya buta. Kerjaannya setiap kali memaki Nabi Muhammad SAW. Memaki Nabi Muhammad, melaknat Nabi Muhammad, mewanti-wanti para masyarakat supaya tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu membawa makanan menyuapi ibu tua itu. Sehingga begitu mendengar apa yang disampaikan oleh putrinya Aisyah, maka di saat itu pula, hari itu pula, sore harinya dia bawa makanan, pergi ingin menyuapi wanita tua yang putih. Begitu dia suapi pertama kali, maka dia langsung dimuntahkan, dikeluarkan. Bahkan dia berkata begini, "Oh, kamu itu ingin niru-niru orang yang biasa mau makan aku ya? Nggak bisa lah, yaw. Mungkin nggak ada yaw-nya lah." Kenapa? Karena orang yang memberi makan aku itu sebelum kamu ini bukan seperti cara kamu. Dia sangat tahu, sangat paham dengan diriku dan keadaanku. Saya juga punya gigi. Sehingga orang yang memberi suapan aku itu sebelum masuk ke dapur di dalam mulutku, dia makan dulu, dikunyah dulu sampai halus sebelum masuk ke dalam mulut. Itu nanti kita Muhammad SAW. Tidak pernah lagi. Coba lihat bagaimana apa yang sudah terjadi. Nggak pernah. Ajaran Nabi SAW mengajarkan untuk kita selalu berinteraksi dengan interaksi yang bermutu. Itu bukan ajaran kita. Tapi yang namanya ajaran itu sudah ada dari zamannya Nabi Adam. Nabi Adam bagaimana Sayyidina Habil kemudian dibunuh oleh Qabil. Begitu pula putra-putranya Nabi Nuh. Begitu pula putrinya, anak-anak daripada para nabi yang juga ada yang memusuhi mereka, bukan hanya umatnya, tapi bahkan keluarganya pun ada yang semacam itu. Padahal nabinya masih ada, orang tuanya masih ada. Itu adalah sebuah oknum. Sebagaimana ulama ada oknumnya, para polisi ada oknumnya, para pejabat ada oknumnya, semua itu ada oknumnya. Tapi jangan sampai kita pukul rata dan orang-orang yang memusuhi itu kadang-kadang sesuatu kejelekan itu karena memang dia tidak mempunyai kebaikan dan mempunyai pikiran yang baik di dalam dirinya, sehingga yang tidak baik itu kemudian dijadikan rata, pukul rata. Oleh karena itu, alhamdulillah pada pagi hari ini para santriwati bisa mengenal lebih dekat kepada ibu-ibu Polwan dan juga ibu-ibu Bayangkari yang mereka itu berjuang. Dan saya ucapkan pada hari ini dalam sekawan yang sebesarnya terhadap kawan kita di Polri yang terjadi di Papua kemarin, ini ada satu contoh ya, contoh mereka itu berapa yang meninggal kemarin itu, apa yang berjuangkan oleh mereka. Mereka punya istri, mereka punya keluarga, mereka punya anak juga, tapi mereka itu berjuang demi agama, berjuang demi negara, berjuang demi pekerjaan. Oleh karena saya sangat salut dengan mutu daripada kerja Polwan dan juga Polres di Kabupaten Pasuruan, di mana mutu kerjanya apa Bu? Tugasku ibadah. Ya Allah. Meninggal itu kemudian meninggal dalam keadaan tidak sehat. Tapi saya menyatakan berikat, alhamdulillah saya itu sejarah belajar saya, respekor saya belajar di sini S1, saya belajar S1, kemudian saya melanjutkan belajar saya di Madinah pada hari ini 4 tahun, lalu juga ke Hadramaut, lalu juga di Makkah pada Profesor saya Muhammad Al Maliki, lalu kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 saya di studi, dan alhamdulillah S3 saya tempuh di UIN Malang dan juga di UTM Malaysia. Jadi semuanya itu yang meninggal itu tidak ada kata-kata. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, orang yang meninggal karena melahirkan mati tadi, orang yang meninggal karena kecelakaan belum meninggal, tapi juga mendadak mati. Itu semua kata Nabi Muhammad. Meninggal karena membela keluarga mati tadi, meninggal karena membela harga diri mati syahid, meninggal karena membela negara itu juga kemarin. Alhamdulillah itu termasuk syahid. Tapi di sini yang perlu adik-adik dan santriwati anak-anakku sekalian mengetahuinya, bagaimana Kapolres itu atau saudara-saudara kita di kepolisian itu juga mereka berkorban dan mereka itu menjadi sasaran-sasaran. Saya masih teringat bagaimana pada waktu terjadi bom pertama kali di Surabaya, itu Bapak Polres yang ada telepon kepada saya meminta doa supaya kawan-kawan kita yang di Kapolres ini semua mendapatkan keselamatan. Sama. Jadi jangan sampai pikir bahwa kalau jadi polisi itu nggak takut. Takut di bom, takut tadi juga takut karena belum siap amalnya, belum cukup untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kami di sini kami ajarkan kepada mereka semuanya, pemerintahan itu dengan para ulama itu harus sinkron. Tapi jangan sampai posisi yang telah ditetapkan itu kemudian dilangkahi. Tapi posisi antara pemerintah dengan posisi ulama itu beda. Pemerintah mengayomi masyarakat, memberikan keamanan masyarakat, sementara para ulama itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu tunduk pada pemerintah. Jadi jangan sampai dicampur aduk. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairul umara man atal ulama, wasyarul ulama man atal umara. Kata Muhammad, sebaik-baik umara, sebaik-baik pejabat itu adalah yang datang kepada para ulama. Alhamdulillah, berarti pagi hari ini kita bisa melihat bahwa Kapolres dan juga Ibu Kapolres sekarang ini termasuk yang disebut kepada Nabi, sebaik-baik pejabat yang datang kepada para ulama. Sedangkan kata Nabi Muhammad atas selanjutnya, wasyarul ulama, sebaik-baik ulama itu adalah man atal umara, yang datang kepada umara. Oleh karena alhamdulillah kami tidak berteman, bersahabat, bekerja sama dengan pemerintahan baik yang di pusat maupun yang di provinsi ataupun di kota atau kabupaten. Alhamdulillah pertemanan kita, persahabatan kita tidak menguntungkan kita, tapi kalau kita yang menguntungkan mereka. Alhamdulillah pondok ini supaya diketahui bukan karena kita itu merasa sombong dan sebagainya, tapi memang kita itu menjaga batasan-batasannya. Sampai sekarang ini bangunan ini tidak ada dari pemerintah daerah, tapi kita itu menerima untuk bantuan surat menyurat dia ya. Tapi kalau untuk finansial kita lebih baik kita berikan kepada yang lainnya. Sampai Bapak Bupati sebelum Ramadan kemarin dia mengatakan satu-satunya pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan ini yang tidak merepotkan pemerintahan kabupaten, tapi membuat calon itu adalah kodok dan luar. Anggota kami juga tidak ada. Kami mendengar ini langsung dari Bapak Kit, yaitu Ketua Dinas Kabupaten Pasuruan. Nah, beliau yang sampai kepada kami seperti apa? Ada kan dia, jadi artinya Bapak itu mengatakan demikian karena ada kami, mungkin karena ingin menghormat kami atau melihatkan kami atau ada maksud tertentu atau ada orang di balik batu lah. Tapi kami tidak ada pada waktu itu, cuma kami dengar seperti itu disampaikan oleh. Kenapa demikian? Karena kami takut. Kedatangan kami dengan Bapak Rajian, suami daripada Ibu Kapolres yang saya sudah cukup kenal, sudah dekat sekali, karena beliau itu sama-sama kita mendukung, dan itu sifat daripada seorang mukmin. Kata Nabi Rasulullah, "Inna yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi Allah, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia itu berharap untuk saudaranya seperti yang harapkan diri sendiri. Saya ingin Bapak Rajian bukan hanya sukses dalam dunianya, tapi sukses dunia dan akhirat. Jadi apa? Sehingga beliau itu kalau ada bapak saya sama saya kasih masukan. Alhamdulillah, Pak Bupati juga sahabat saya, Pak Wali Kota Pasuruan juga sahabat saya. Sehingga saya pada waktu saya berada di depannya, saya tidak terikat dengan kebaikan, saya tidak terikat dengan apapun, tapi posisi dan fungsi sebagai ulama harus diterapkan. Karena ulama itu memberi nasihat untuk mereka. Pada waktu ada haul di pondok Arang-Arang di alias ini, saya sampaikan kepada Pak Bupati. Pak Bupati, Bupati Syekhat, kita doakan semoga beliau itu termasuk yang amanah sampai selesai dan dibantu oleh Allah Ta'ala untuk menjaga jabatannya ini supaya menjadi jariah baginya sampai akhir dalam keadaan setiap hari para pejabat itu pahala yang didapatkan itu kata Nabi Rasulullah, "Yawmun min imam min adil khairan lahu min ibadah di sikinah." Satu hari saja daripada pejabat yang amanah itu pahalanya itu karena mengurusi umatnya Nabi yang telah dimintai oleh Nabi, itu pahalanya seperti beribadah selama 60 tahun. Semoga dijaga, saya katakan ini. Karena Pak Bupati ini adalah orang yang paling bertanggung jawab dan paling banyak bebannya se-Kabupaten Pasuruan. Saya katakan demikian. Kenapa saya katakan demikian? Ya saudara saya, Pak Wali Kota, waktu saya diundang halal di halal 2 minggu yang lalu, saya katakan, saya sampaikan, Pak Wali Kota ini untung. Karena modalnya para pejabat itu kan cuma tanda tangan. Nggak perlu keluar dari posisinya, nggak perlu. Tanda tangan saja, insya Allah apa yang ditanda tangan itu menjadi jariah baginya dan menyenangkan nantinya. Saya tidak takut untuk menyampaikan kepada itu. Karena fungsinya ulama seperti itu memang. Memberikan nasihat. Memberikan masukan dan sebagainya. Begitu pula, pemerintah itu juga seperti itu. Oleh karenanya, Allah Ta'ala firman, "Atiullaha wa rasulah wa ulil amri minkum." Hendaknya kalian itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada mereka yang menjabat dan mengurusi urusan kalian. Jadi Rasulullah sudah tidak ada, Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi penggantinya Rasulullah masih ada, yaitu siapa? Para ulama. Jadi ulama sendiri, umarok sendiri, jalan bersama-sama. Tapi kalau sudah ulama dan umarok kemudian tidak imran, maka yang menjadi korban itu dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, alhamdulillah Bapak Kapolres kita yang kita doakan semoga sukses terus punya akhirat. Itu setiap 2 minggu sekali itu masih tempat beliau dari mulai Pak Aldian ya, sampai Pak Radian itu setiap majelis Al-Busra kesembuhan itu datang bersama kami alhamdulillah ikut mengaji. Kenapa? Memang sangat diperlukan ilmunya Nabi Muhammad, sangat diperlukan. Yang bisa menyelamatkan kita itu, yang bisa membahagiakan kita, yang bisa menyenangkan kita, asalkan sesuai dengan porsinya, proporsional. Artinya didapatkan dari orang yang memang dia dapatkan ilmu itu sesuai dengan yang dia ajarkan, bukan sudah dibalik-balikkan. Oleh karena di sini mungkin pondok pesantren kebanyakan seperti ini. Yang kita ajarkan itu adalah sopan santun, akhlakul karimah. Tapi ada pula doktrin-doktrin yang diajarkan untuk musuh orang, membenci orang. Kalau kita ini memang saya diajarkan tema saya punya abah, ibu-ibu, ibu kota Polres dan ibu Polres. Abah saya itu berpesan kepada saya begini. Juga, kamu harus merasa bahwa diri kamu yang paling berdaya yang orang. Kalau kamu sudah bisa merasa seperti itu, enak. Nikmat hidup di dunia. Kenapa? Orang yang banyak susah, banyak sedih itu karena banyak tuntutannya. Kalau nggak ada tuntutan dari orang, maka kita nggak susah. Sementara manusia itu kan Tuhan. Dia tidak bisa memberikan apa yang kita harapkan. Di dalam kitab Al-Hijjah disebutkan, "Inna min syafawatil ibad an yatamanna al-'abdu min akhihi mithla ma yatamanna wa huwa la yajidu min nafsi ba'da ma yurid. Sesungguhnya termasuk daripada kesengsaraan seseorang jika dia itu berharap kepada saudaranya sesama manusia sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diangan-angan seperti yang diinginkannya. Padahal jangankan kita itu berharap sesuatu pada saudara kita, siapapun dia, manusia, orang dia sendiri loh, dia sendiri berharap dari dirinya saja itu dia nggak bisa. Misalnya apa? Kita pengen ketampanan kita, kecantikan kita itu nggak berkurang sedikit pun. Makanya kan kita boleh terus kan wajah kita ya. Makanya kita itu rawat terus badan kita dan tubuh kita. Kenapa? Karena kita hanya ingin kelihatan tua, kita hanya ingin kelihatan jelek dan sebagainya. Tapi kenapa kok di antara kita itu banyak yang ketika pusing harus minum obat, yang ketika sakit harus ke dokter? Kenapa? Kalau memang sesuatu yang menjadi harapan sesuatu manusia itu terlaksana daripada saudara-saudaranya sesama manusia, kenapa dia itu ketika pusing tidak usah pergi ke dokter, tinggal pukul saja kepalanya, nah sebut-sebut bisa? Tidak bisa. Sama sebagaimana kita tidak bisa mengharapkan sesuatu dari diri kita kecuali kita bersandar pada Allah Ta'ala, itu pula bagi pada manusia. Oleh karenanya di sini ada satu sistem yang berlaku, dan ini yang berlaku sistem ini, siapapun dia, baik itu para ulama, para habaib, para santriwati, para siswa-siswi di luar sana, para pejabat, para kuasa eksekutif maupun legislatif, semuanya itu berlaku kepada dirinya sistem ini. Apa sistem itu? Sistem itu sebutkan dalam Al-Quran. Dia mengatakan mayyakman wa mayyakman minas salihari min zakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna wa hayatan thayyibah. Siapapun yang tadi saya beramal soleh, berakhlak kalimah, saling menghormati, menghormati tamu, mengikuti dan menerapkan sunnah-sunnahnya Nabi, tetap perintahnya Nabi, dilandasi dalam keimanan, apa yang terjadi? Pasti akan memberikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Mari kita lihat, yang paling bisa menerapkan yang semacam ini siapa? Dan lihat implementasinya bagaimana setelah menerapkan itu. Kalau kita melihat, ayo kita teliti, siapa sih orang paling bahagia di dunia ini? Kan sekarang kita itu dapatkan dan kita bisa bertemu dengannya. Apa orang kaya? Benar. Kekayaan itu tidak menjamin seseorang itu bahagia. Banyak orang kaya, tapi dirinya tidak bahagia. Banyak orang kaya, tapi keluarganya berantakan. Banyak orang kaya, tapi dia tertimpa dengan penyakit. Banyak orang kaya, tapi tidak seperti yang kita lihat. Bahkan kalau seumpama yang namanya kekayaan itu menjamin, ada satu orang yang bercerita, yang meneliti tentang kebahagiaan seseorang, di mana orang itu meneliti, apakah ada sih orang yang hidup hidupnya sebagai apapun, baik sebagai pejabat, sebagai ulama, atau sebagai apapun, yang hidupnya itu senang terus, bahagia terus, apakah ada yang seperti itu? Akhirnya dicari, setiap hari meneliti, ternyata ada satu orang, namanya Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini isinya apa? Rumahnya mewah, uangnya banyak, anak-anaknya tampar-tampar, jantar-jantar, sukses-sukses. Kemudian dia banyak pengikutnya, banyak pengagumnya. Maka kemudian dia teliti sampai 3 bulan. Sebelumnya, dia selalu mengatakan, tidak ada orang yang sedih, tidak ada orang yang bahagia, tidak ada orang yang senang, itu satu. Di dunia, jadi dia lihat. Tapi ketika dia itu mendengar bahwasanya orang tersebut itu mata dalam impian, kemudian diundang ke rumahnya. Ketika diundang ke rumahnya, dilihatkan istrinya, ini anaknya, ini rumahnya, dilihatkan tempat menyimpan hal-hal yang butuh banyak luar biasa. Begitu dia melihat, maka dia tetap dengan komitmennya bahwasanya memang benar, kamu itu adalah paling bahagia yang pernah kita, yang pernah aku ketahui. Tetap kamu katakan, dan dia ayo ke aku, masuk ke kamar. Jadi dia masuk ke kamar, dia buka bayinya. Jadi dia buka bayinya, ternyata di belakang itu ada penyakit seperti eksim. Itu eksim itu setiap lukanya, jadi borok, itu ada gelas-gelas di sini. Lalu dia katakan, demi Allah, kalau semua kamu mau berpindah yang penyakit kepada kamu, semua yang boleh aku berikan kepada kamu. Artinya itulah tidurnya. Tapi ada lain bahagia. Orang kaya bukan yang bahagia. Para pejabat bukan bahagia. Kenapa? Kekayaan itu ada waktunya, ada batasannya. Karena orang di atas kami tahu, yang namanya orang kaya itu tidak perlu banyak uangnya dalam setiap waktu. Begitulah pejabat, pejabat itu bahagia, dihormati, dimuliakan, fasilitasnya uang, nomor satu dan sebagainya. Tapi sementara, temporis, setelah itu dia akan sebentar biasa lagi. Lalu siapa lagi? Dukun. Dukun kalau selama di itu kan penjara. Lalu siapa lagi? Ada satu orang. Siapa ulama? Siapa lihat ulama? Ulama dimuliakan. Tambah tua, tambah mulia. Ketika meninggal dunia ulama itu, yang paling banyak mengatakan jenazah itu siapa? Pejabat? Orang kaya? Atau ulama? Setelah meninggal itu masih kuburannya didatangi, dibacakan doa, ditawasuli, bahkan itu siapa? Kalau pejabat, orang kaya atau ulama? Setelah meninggal itu masih disebut namanya di dunia bahkan sampai di akhirat. Kenapa mereka bahagia? Dan kita teliti, kenapa mereka bahagia? Mereka bahagia itu bukan karena warga mereka, bukan karena nama mereka, bukan karena kekayaan mereka, tapi mereka bahagia karena mereka selalu mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi dan amal. Di sini maksud saya 85% wanita yang bisa menalahkan suaminya, ini kesempatan. Kalau kita ingin berubah keluarga kita, sulit. Di sini bahkan berkali-kali ada hanya pejabat yang dipaksakan masuk ke modul ini. Tapi kita ada interogasi, sama seperti polisi ada interogasi. Sebelum kita menerima murid, kita interogasi dulu. Saya tidak mau menerima murid yang terpaksa atau dipaksa orang tua. Dan nanti saya kosong. Jadi apa? Ada salah satu pejabat yang saya sebutkan, ketika bawa anak itu ditutup matanya. Tapi saya bicara dulu, Pak. Kita kan tahu, kita kan tidak paham. Cuma ada yang melihat setelah kejadian, baru dia cerita kepada saya. Begitu dia masuk sini, saya katakan, ini harus terlalu pokoknya diterima. Pokoknya diterima, seakan-akan ada intimidasi dari dia. Baik, Pak Terima. Hati-hati, Pak Terima. Ternyata apa? Ternyata, diketahui dia sudah hamil 4 bulan. Kemudian dia keluar. Keluar dengan tanpa izin. Setelah itu, baru kemudian setelah kita tunjukkan tanpa perasaan, baru dia itu membuka semuanya. Saya mau paksa, Pak, saya mau belajar. Buka maunya, saya mau belajar di sini, begini, begini. Kita yang semuanya. Nah, coba lihat. Ini satu contoh. Kenapa dia itu tidak mendapatkan yang semacam ini? Yang mendapatkan kesalahan, yang mendapatkan tunduk kepada orang tua. Karena dia tidak jatuh ke ajaran Nabi Muhammad. Ambil satu contoh, Bu Wakar dan juga Ibu Ketua saya tadi. Saya mau tanya sama anak-anak, ayo. Pak Kiainya, di sini kan? Kita bisa ngelakuin kalian kan? Bisa ngelakuin apa tidak? Coba, kalian buka jilbabnya, saya mau lihat rambutnya. Boleh nggak? Keluarkan dong. Kenapa nggak mau? Saya kayaknya besarnya, kenapa nggak mau? Kenapa? Yang lah, kenapa nggak mau? Karena dia sudah mau, kalau jadi kita ingin lebih jelas. Apa yang kalian lakukan ketika bertemu dengan ibu kalian pertama kali dalam rumah? Cium kaki. Kenapa kalian cium kaki ibu kalian? Cari ridho Allah. Jadi akhirnya mereka yang tadi itu berani sama orang tua begitu pulang dalam 3 bulan orang tua sudah lain. Masya Allah anak-anaknya beda anaknya. Siapa yang menjadikan pembedaan anaknya? Karena yang kita terangkan itu punya Nabi Muhammad. Saya berharap kepada ibu-ibu hadir pengajian. Kalau masih ada kan bentuk sama juga hadir. Pengajian itu ada nanti. Tidak bisa jadi dingin. Dan terutama suami-suami kita ini kesempatan. Suami kan apalagi ini sekarang kita bikin ultimatum. Mulai saat ini pokoknya kalau kamu itu coba lihat yang suaminya itu selalu hadir majelis pasti beda. Akhlaknya beda, santunnya beda kepada keluarga, akhirnya beda pasti. Kan apa? Ilmunya Nabi Muhammad itu salahnya demikian. Dan sebab Allah, kita bikin ultimatum. Misalnya, pokoknya mulai saat ini suamiku, kalau seumpama kamu tidak hadir majelis santri minggu ini, hanya walaupun hanya satu kali, malam Jumat malamnya saya datang. Insya Allah kalau seperti ini, tunggu 3 bulan. Jadi kita bikin pengajian, 3 bulan ada terus majelisnya ulama. Pasti itulah hebatnya. Cuma hebatnya setan itu banyak yang tadi kita siapa kabarnya atau setan itu beda pada dari kita. Setan itu beda dari kita, saya tidak. Setan itu sudah ada ribuan. Dia tahu, setelah saya tahu. Jadi dia dijauhkan, berusaha bagaimana supaya kita ini jauh daripada ulama. Padahal kalau bicara dekat ulama, kalau selama para PNS dekat para ulama, maka itu ada. Karena hidup ke dunia, hidup ke cuma 60 tahun, 70 tahun, hidup ini adalah sebuah keadaan yang sangat menyampaikan dan menyenangkan sama sekali itu. Kalau kita punya ilmunya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad jadi pedoman buat kita. Pedoman apa? Bagaimana cara menjaginya? Bagaimana cara menjaganinya? Bagaimana cara menjalaninya? Nah itulah. Jadi mungkin itu adalah untuk tempat untuk ibu-ibu, saudari-saudari kita daripada Kapolres dan juga ibu-ibu kali ibu PNS dan itu sama kita. Nah, jadi itu yang pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Kajuwati. Ternyata Pak, ibu-ibu Polwan ternyata cantik-cantik juga ya. Iya Pak tidak? Iya. Nah, masuk ke semua kalau Pak polisinya seperti ini semua kan jadi kita segar jadinya. Jadi Pak sudah kalau polisinya itu perempuan ditanya mau foto tuh yang enak apa perempuan? Nah, jadi memang pintar juga kapolisinya itu banyak membidik yang diangkat jadi polisi itu dari kalangan wanita. Nah, itu begini sih kira-kira dari dulu ada nggak yang mau mencalonkan jadi polwan? Gak apa-apa, harus kita masuk semuanya, masuk ke jajaran pemerintah, masuk ke dalam jajaran akademisi, masuk semuanya. Tapi tujuan kita apa? Untuk mencari. Jadi itulah mungkin apa yang saya sampaikan semoga berguna dan mohon maaf panjang lebar buat siapa yang mau dia ini. Semoga kerjasama dalam kata barat ke depan. Semoga kita semuanya termasuk binomi dan itu ya Allah Taala dan binomi ya Allah Taala sehingga kita semuanya termasuk di kita dan Nabi Muhammad yang setiap hari Kamis hari Kamis amal kita sebelum berdoa kepada Allah terangkan dulu kepada Nabi Muhammad. Semoga itu termasuk yang selalu menyenangkan Nabi Muhammad, membanggakan Nabi Muhammad, diterima amal kebaikan kita, dan yang paling utama semoga anak keturunan kita dijaga daripada fitnah akhir zaman, sehingga suami-suami yang baik, imam yang baik untuk keluarganya, istri-istri yang selalu sehat, yang menjadi panutan bagi anak-anaknya, dan bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, dan bisa menjadi anak-anak yang terbaik pada orang tuanya, dan begitu pula sampai kita selamat, sukses melewati segala macam ujian sampai meninggal dunia dan amin ya Allah, kurang punya dan maaf. Wabila kutubu al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkenan ada perjalanan atau cukup? Mungkin masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Apabila ada pertanyaan kepada Habib, kami persilakan dari Ibu Bengkari, Polwan, maupun Ibu Bengkari. Walaupun terkait dengan hal yang tidak, boleh jadi apa yang saya baik, terima kasih Habib. Ada dari Ibu Bengkari? Iya, mungkin kalau pertanyaan terkait dengan kita langsung bisa menanyakan kepada Habib Jenderal. Mungkin kalau ada pertanyaan kepada para narasumber yang tadi sudah menyampaikan materi itu, kita langsung nanti selesai kegiatan mungkin masih kita fasilitasi. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, mohon izin Habib untuk keselamatan kita semua dan terkhusus untuk keamanan situasi kondusif di wilayah Pasuruan secara umum Indonesia secara umumnya dan supaya Polri beserta keluarganya selalu tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana harus sampaikan kita selalu mencari keridhaan Allah. Untuk itu berkenan kepada Habib untuk mendoakan untuk memimpin doa buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma